السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita diberi suatu hadiah, kita diberi suatu kenikmatan yang mana kenikmatan itu tidak kita dapatkan di tempat-tempat yang lain. Kita mendapatkan kenikmatan yaitu tatkala kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri hal daripada Sayyidul Jad Al-Habib Abu Bakar bin Hussein As-Sijjar, dan kita meyakini bahwa beliau adalah salah satu seorang waliullah. Kenikmatan bahwa kita diakui sebagai wali yang kecil. Sebagaimana Imam Junayd rahimahullah berkata, al-i'tiqad li'ilmina wilayatun shughra. Orang yang mempercayai wilayah kewalian kami itu adalah wali yang kecil atau calon-calon wali Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kenikmatan yang kedua yaitu tatkala kita digiring di majlis ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, tidak lain seperti yang dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad Segar, orang yang dikumpulkan bersama orang-orang baik, datang di tempat-tempat yang baik. Alamah bi anna rabbahu yuhibbu, itu suatu alamat bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Suatu alamat bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Tatkala mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Allah cinta kepada mereka, kemudian dengan cinta Allah kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Kenikmatan yang tiada taranya. Ma'asyiral hadirin, pecinta Al-Habib Abu Bakar bin Hussein As-Sijjar, yang sering kita dengar dari manaqib Al-Habib Abu Bakar bin Hussein As-Sijjar, yaitu sangat perhatiannya beliau terhadap thariqah para salaf. Beliau selalu menganjurkan orang untuk mengikuti jejak para salafnya. Selalu mengingatkan, selalu menasihati orang, hati-hati, ikutilah jalan salafmu. Sampai-sampai beliau membawa kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa mimma yasurru al-qalba minni luzumukum tariqata abani wa ajdadi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, termasuk yang menyenangkan hatiku, yang menggembirakan hatiku, yaitu tatkala kalian berjalan di jalan ayah-ayahku, berjalan di jalan kakek-kakekku. Apa sih arti dari semua itu? Mengapa sih salaf kita selalu menganjurkan untuk mengikuti pendahulu-pendahulunya? Mengapa sih salaf kita selalu mengingatkan tentang pentingnya ittiba' bisabab. Apa rahasia dari itu semua? Yang pertama, yang perlu kita ingat, Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Sijjah selalu mengingatkan untuk mengikuti jejak salaf. Artinya, beliau tahu bahwa masa setelahnya akan ada aliran-aliran yang baru, akan ada tarekat-tarekat yang baru yang menyimpang daripada tarekat kakek-kakeknya. Karena beliau tahu bahwa akan muncul aliran-aliran baru yang menyalahkan para salafnya, sehingga beliau terdorong untuk menasihati, mengingatkan untuk mengikuti jejak para salaf. Beliau tahu bahwa setelahnya akan ada golongan-golongan yang menyimpang daripada jalan para salafus salihin. Apa sih jalan para salaf? Apa sih ajaran para kakek kita? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Attas dalam kitabnya Al-Ilmu Nibras menyebut jalan para salaf dua. Kalau Anda ingin tahu apa itu jalan salaf ada dua. Al-awwal, yang pertama, hifdzul abna wal banin min at-taghallul fi talabil jah war rif'ah. Jalan salaf itu yaitu menjaga anak-anak mereka supaya tidak berlebihan dalam mencari pangkat, dalam mencari jah, dalam mencintai dunia. Itulah ajaran salaf. Salaf bersih daripada thalabil jah. Salaf tidak suka kepada dunia. Coba kita lihat, kita toleh kehidupan orang-orang zaman sekarang yang menjadi kebanggaan mereka, yaitu tak kalah mereka memiliki mobil yang mewah. Yang menjadi kebanggaan mereka, yaitu tak kalah mereka memiliki rumah yang megah. Sehingga yang dihormati antara mereka itu yang paling kaya. Yang selalu diceritakan di mulut-mulut mereka pulang orang kaya, pula memiliki rumah yang mewah. Mereka tidak bangga kalau anak mereka menjadi seorang ulama. Mereka tidak bangga kalau anaknya menjadi ahli fitnah. Bahkan mereka menjauhi ilmu agama. Mereka mengaku keturunan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mengaku mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi tingkahlah kita tidak seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau benci terhadap dunia, menjauh daripada dunia, sehingga beliau menangis di waktu malam, "Ya dunia, talaqtuk salah salat." Wahai dunia, aku mentalak engkau 3 kali. Wahai dunia, aku mencerai engkau 3 kali. Tidak mungkin aku akan mencintaimu lagi. Ya sofra wa ya bayda ghurbi baiti. Wahai emas, wahai perak, rayulah selain aku, karena aku tidak suka sama sekali dengan kau. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah benci menjauh daripada dunia dan memilih ilmu agama. Kalau kita mau mencari anak-anak muda yang kerjaannya lancar, yang memiliki uang banyak kita temukan, tapi tak kalah kita mencari seorang sayyid yang alim, maka tidak kita temukan kecuali 1001. Kenapa orang tua mereka tidak menunjukkan anaknya untuk mencari ilmu agama, menjauh daripada ilmu agama? Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih memilih ilmu agama, sampai-sampai beliau berkata, "Radina bi kismatil jabbar fina." Aku menerima dengan bagian Allah kepadaku. Allah sudah memilih aku menerima hibah yang paling besar, menerima pemberian yang besar. Lana ilmun, bagi kami ahli bait, kebanggaan kami ahli bait adalah ilmu agama, bukan harta yang kami banggakan, bukan kedudukan yang kami banggakan. Al-ilm mana? Ilmu bagi kami ahli bait. Walil a'dai ma'lu, dan bagi musuh-musuh kami mereka memiliki harta yang banyak. Fa'inal mala yabna al-qaribin, ketahuilah, kalau engkau mengumpulkan harta, engkau bekerja dan mengumpulkan harta, yabna al-qaribin, harta yang kamu kumpulkan, harta yang kamu sembah itu akan fana, akan habis secepatnya. Bahkan hartamu tidak bisa membawamu dalam kubur, hartamu tidak bisa menyelamatkanmu daripada pertanyaan munkar dan nakir, hartamu pun tidak bisa memasukkanmu ke surga. Wal ilm batil la yazalu, tapi ketahuilah saudara, ilmu agama akan selalu ada abadi sampai kapanpun. Sekarang kita sebagai orang tua, tinggal kita pilih bagaimana kita arahkan anak-anak kita. Kita jadikan anak kita sebagai korun zamannya, korun zaman ini, atau kita jadikan Ali bin Abi Thalib zaman ini, atau kita jadikan Ali bin Abi Thalib zaman ini. Yang pertama, thariqah salaf menjauh daripada dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW, warawatul jibal summu min dahabin an nafsihi wa araha ayyama syammi. Beliau ditanya gunung Allah, beliau tidak menoleh sedikit pun. Bahkan seorang nabi yang besar, Sofiullah Khalilullah, tidur di atas tingkat. Ma'annahu afdalul anbiya, ma'annahu afdalul rusul, beliau tidur di atas tingkat. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkala melihat seorang nabi dalam badannya, di badannya ada memar, ada bekas-bekas tikar di badannya, kemerah-merahan badannya, Sayyidina Umar bin Khattab tidak tega. Sayyidina Umar bin Khattab tidak tega, kemudian beliau menangis, "Ya Rasulullah, engkau adalah nabi yang paling agung, engkau adalah kasih Allah, tapi kenapa engkau seperti ini? Aku lihat kerajaan Persia, aku lihat kerajaan Romawi, mereka di atas kasur yang empuk, mereka di atas istana yang megah, tapi engkau seorang kasih Allah, engkau tidur di atas tanah, engkau tidur di atas tidur sampai badanmu membekas." Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ama tardha ya Umar antaku lamur dunia walal akhirah. Apa engkau tidak mau dari Umar kehidupan dunia untuk mereka dan bagi kami akhirat yang kekal? Bahkan dalam satu riwayat Nabi mengambil kurma yang sudah jatuh. Seorang Nabi dari tawadhu'nya mengambil kurma yang sudah jatuh. Kemudian beliau menawarkan kepada sahabat Ibn Umar, makanlah wahai Ibn Umar. Ibn Umar menjawab, la ashtahi, ya Rasulullah saya tidak mau. Ya Rasulullah, ini kurma sudah jatuh, lakin ana ashtahi, tapi aku mau wahai Umar. Wahai Yusuf Al-Rabi'ah, ini sumur yang keempat, ini sudah keempat hari dan aku tahan, aku tidak makan sesuatu apapun walau ajib dulu dan aku tidak menemukannya. Aku bakal tidak makan. Ini pertama kali makanan yang aku makan kemarin di rumah Umar. Inilah yang harus kita pikirkan. Kemewahan kita, harta kita menutup hati kita untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jalan salaf bukan hanya sekedar seperti itu. Kedua, jalan salaf adalah hifdzu abna'ihim min al-i'tiqad al-fasid. Mereka para salaf menjaga anak-anak mereka supaya tidak berkeyakinan dengan keyakinan yang rusak, mengikuti aliran-aliran sesat. Wa nahi an takallum fi ma jara baina sahabat. Salaf, ingat ya, melarang anak-anak mereka membicarakan perselisihan antar sahabat. Kita dilarang menghakimi sahabat. Kita dilarang mengatakan sahabat ini benar, sahabat ini salah. Apalagi melaknat sahabat. Apalagi memurtadkan sahabat Nabi. Salaf tidak tinggal diam. Kita heran di zaman ini, tatkala ada seorang bapak melihat anaknya meminum minuman keras, marah si bapak tadi, wahai anakku jangan minum itu suatu hal yang haram, jika kamu tetap minum haram akan kuusir dari rumah. Padahal maksiat minum khamr. Tapi tak kalah ada anak-anak mereka berakidah syiah, mengikuti ajaran syiah, dilindungi, diterima, diakui, bahkan dipuji. Kalau minum khamr kamu, kalau jadi syiah anaknya dibiarkan. Padahal Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya menyebut al-hizbatu fil bid'ah aham min al-hizbah fi jami'il munkarawat. Kita mencegah aliran tersebut, kita mencegah akidah syiah, itu lebih penting daripada mencegah maksiat. Sebagian berkata, ada apa sih gembar-gembor syiah? Ada apa sih ceramah bahas syiah? Itu urusin mereka sih, banyak orang berzina. Itu urusin banyak orang minum khamr. Kenapa kok bahas syiah? Jawaban kita, aham lebih penting daripada itu semua, yaitu kita membasmi akidah syiah. Abu Abdullah bin Alawi Al-Hajjaj beliau mendapat surat daripada saudaranya Syekh Hamid. Mendapat surat di situ isinya, wahai saudaraku Abdullah bin Ali al-Haddad, di negeri India ini banyak terjadi peperangan. Di negeri ini banyak terjadi maksiat-maksiat. Di negeri ini terjadi pertempuran antar suku. Bagaimana pendapat Anda? Kemudian Nabi Abdullah bin Alawi al-Haddad membalas suratnya, wahai saudaraku Hamid, saya sudah tahu bahwa di negeri India banyak permusuhan. Saya tahu di negeri India banyak maksiat. Saya tahu di negeri India banyak pertempuran. Wa asyamu minhu wa akbahu minhu man tadahara bi ukhti syaikhain Abi Bakar wa Umar. Pertempuran itu kecil, permusuhan itu kecil, urusan ini dan itu kecil. Paling jelek, paling besar, paling besar yang itu orang-orang yang membenci Abu Bakar dan Umar. Itulah wa tadayyana bir rabbi al-madmum syar'an wa 'aqlan. Dan orang-orang memeluk agama Syiah yang mana agama Syiah itu sudah tercela, segi agama, segi akal sudah tercela. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahadihi hiya maksiatun al-azmah. Inilah maksiat paling besar. Dengarkan wahai orang-orang, dengarkan para ulama, dengarkan para asatir. Maksiat paling besar orang-orang berakidah siap. Herannya zaman sekarang, Pak ya, orang enggak peduli sama salah. Orang merasa pintar, merasa lebih pandai dari salaf. Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas berkata, musibatul alamah, musibah yang sudah menyebar luas, anna aksara muta'akhirin yaktagidun annahum ahwatu wa a'ramu minal mutaqaddimin. Ini sekarang sudah menyebar luas musibah. Apa musibahnya? Orang-orang mutaakhirin, orang-orang sekarang merasa lebih pandai dari salaf. Sehingga ketika kita menyebut Syiah di luar Islam, Syiah bukan saudara kita. Tatkala Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan mereka itu kotoran, tatkala Imam Ali Zainal Abidin menyatakan permusuhan dengan Syiah, tatkala Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran menyatakan Syiah itu najis, enggak taunya ada orang zaman sekarang, ulama zaman sekarang mengatakan innama haula luhmatun minna. Mereka itu orang-orang Syiah adalah saudara kami. Merasa lebih pandai dari salaf. Mana perkataan salaf dibuang di got, dibuang di tong sampah. Sudah enggak dipakai lagi salaf, sudah enggak penting. Salaf kita bodoh. Imam Ibn Hajar menyebut hum a'da'uddin wa ikhwanus syayatin. Mereka itu orang-orang Syiah adalah musuh agama. Saudara-saudara kita, saudara kita. Ikhwanu syayatin. Itu salah kita, Pak. Ditanya lagi, bagaimana pendapat Anda tentang perkataan Al-Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi? Beliau itu menghujat Syiah, benci terhadap Syiah. Bagaimana pendapat Anda? Beliau beliau orang alim, beliau orang besar, tapi masanya sudah lewat, artinya gak usah dipakai lagi pendapatnya. Si ajaran sekarang gak sama-sama si ajaran dulu. Mereka punya pendapat hukum yang dulu bisa diubah dalam sekarang. Hati-hati dalam pendapat seperti ini. Tatabat dalil ahkam bitabat duri zaman. Hukum berubah sesuai kondisi zaman. Hukum berubah sesuai kondisi zaman sekarang. Punya pendapat seperti itu. Kita katakan siapapun yang berpendapat bahwa Syiah saudara kita, kita sampai mati tidak akan menyatakan Syiah saudara kita, Syiah musuh kita sampai hari kiamat. Kalau yang ingin mempersatukan Syiah dan Sunnah, kita mengatakan kepada mereka, jangan bersatu dengan kami orang-orang Islam, bersatulah dengan orang-orang Yahudi, karena itu adalah asal usulmu. Ini hati-hati awas. Zaman sekarang fitnah sudah menyebar, Pak. Ulama-ulama sudah mulai menerima Syiah. Padahal Syiah ini dinyatakan dhalun mudhillun ala lisani arba'ati madzhahib. Empat madzhab sudah menyatakan Syiah itu sesat. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan mereka itu orang-orang pembohong. Al-Imam Malik menyatakan mereka itu orang-orang di luar Islam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga menyatakan ma'arafu ala al-Islam. Al-Imam Abu Hanifah menyatakan la tusallu alaihim idza matu. Kalau mereka mati enggak usah disolati. Ini pendapat madhab. Oleh karena itu saya himbau kepada hadirin semua, mari kita kembali ke jalan salaf, ke fitoh salaf kita, yang mana mereka tidak menerima kebatilan sedikit pun dan tidak menerima kompromi dengan orang-orang Syiah. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan satu pesan, bahwa kebenaran bukan dari orang. Kita mengikuti orang karena kebenarannya. Tatkala orang itu benar, fatwanya benar, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan kalam salaf, kita ikuti orang tersebut. Tapi tatkala orang tersebut, walaupun beliau seorang ulama, walaupun seandainya dikatakan seorang wali, tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan kalam salaf, kita tidak mengikuti pendapatnya. Bukan berarti kita tidak mencintai, kita tidak mengikuti pendapatnya karena pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan kalam salaf. Jangankan ulama-ulama sekarang, sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu, pendapatnya tidak kita ikuti karena beliau berpendapat boleh orang sholat witir dua kali semalam. Berbeda dengan hadis Nabi, la witrani bil lailah. Tidak boleh orang sholat witir dua kali semalam karena pendapat beliau tidak sesuai dengan pendapat Nabi. Kita tidak ikuti pendapat Ibn Umar, tapi kita cinta kepada beliau, kita ikuti fatwa-fatwa beliau yang lain. Kalau ada ulama zaman sekarang menyetujui Syiah, mau bersatu dengan Syiah, kita tidak ikut pendapatnya, tapi kita tetap cinta kepada beliau, tetap kita ikuti fatwa-fatwa yang lain. Mudah-mudahan dengan itu semua kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berpegang teguh dengan jalan salaf salihin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita, keluarga kita daripada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran salaf. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.